Biar dah jadi dah apa-apa, asal Batogor akan kalu baku dapat. Dan dah usah moba buang muka, kita lain mengerti kiapa so begini. Kalau dah jodoh mau paksa, apalagi kalau hati mulai berubah. Mungkin sudah lalu lama dapat tunggu, mau datang maso minta pak kita. Kita